Selamat pagi Pak Siono. Selamat pagi. Iya, silakan komentarnya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan ini adalah suatu momentum sejarah bangsa Indonesia, di mana calon presiden ini tidak kena radiasi atau tidak kena kotoran Orde Baru ya. Karena kalau kita lihat ini perusahaannya itu luar biasa dari Orde Baru ini. Dan sekarang ini yang masih berkuasa Orde Baru. Nah, ditanya kenapa Mega milih dia? Pertama, karena memang Jokowi itu dan kelihatan kerja di ini bagus. Dan kedua, memang dia orangnya bersih ya. Nah, masalah Mega milih dia karena tidak ada topik kemas. Saya yakin waktu itu kalau ada topik kemas, lain lagi ceritanya. Topik kemas itu yang penting duit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Siono. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau menurut saya berbeda dengan penelpon yang pertama tadi. Jadi mestinya kalau jadi seorang pejabat itu, kalau menurut saya itu harus menyelesaikan dulu janji-janjinya dan tugas-tugasnya. Jangan sampai mengambil pejabat itu, jangan sampai menjadi pejabat itu lagi mumpung, kalau menurut saya. Memang Pak Jokowi itu baik, tapi kebaikannya itu jangan menjadi seolah-olah kayak rakus dengan jabatan itu. Jabatan di Solo baru setahun setengah belum selesai, pindah. Jakarta, RCB Jakarta baru setahun setengah juga pindah. Ini kan terus saya kan kurang begitu amanah gitu. Jadi kalau menurut saya itu Jokowi boleh jadi presiden kalau menurut saya, tapi lebih baik untuk periode berikutnya kalau menurut saya. Jadi beliau itu sudah mantap untuk menjalankan tugasnya, menyesuaikan dengan janji, menyelesaikan janji-janjinya yang selama ini janjikan beliau dalam kampanye. Itu saya yakin akan lebih baik dan akan lebih mulia dibandingkan dengan harus ini belum selesai pindah, belum selesai pindah seolah-olah kayak rakus dengan jabatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Pak Mulyono, pagi. Halo, selamat pagi. Iya, komentar ada Bapak? Iya, dengan saya Pak Mulyono. Iya, kalau untuk saat ini sih kita terutama masyarakat Jakarta khususnya yang pertama sangat kehilangan juga jika beliau benar-benar mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita semua berpesan agar janji-janji beliau kepada masyarakat Jakarta agar terus bisa dijalankan oleh penggantinya, dan jangan mencua-mencui apa yang bilang lawan politik beliau, dan berharap semoga beliau tidak menjadi boneka dari partai politik dan bekerja benar-benar seperti apa yang diharapkan masyarakat saat ini. Kita pun tetap mendoakan Pak Jokowi menjadi presiden, tapi tetap tugas beliau yang di Jakarta jangan sampai tertinggal atau jangan sampai dilupakan. Dan janji beliau tentu pada saat pemilu masih ditunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyono. Kita ke Pak Henry. Selamat pagi. Pagi. Saya cuma mau ngasih masukan aja Mbak ya. Ini demi jaga kita ini lucu dan aneh Mbak ya. Kayaknya pada gila jabatan ini semuanya. Betul-betul mereka udah pada gila betul. Ngurus gak betul. Ini belum lama mereka menjabat, mau dimajukan sebagai penjabat RI 1. Saya bilang, aduh gimana ya. Alangkah baiknya selesaikan dulu pimpinan DKI kita ini dengan kemarin mereka punya janji supaya rakyat Jakarta ini akan bebas banjir, bebas macet. Selesaikan lah. Nanti 2019 itu rakyat akan mengingat kinerja Pak Jokowi ini. Tapi ya, saya dong kembali lagi nih. Ini orang PDI ini pada gila semua kali ya. Bukan di kedepan kan nukung itu DKI yang maju. Kalau sudah DKI sudah maju, itu 2019 Pak Jokowi pasti rakyat akan memilih dia dengan hasil kinerja yang mereka jabat hari ini. Saya minta sekali Pak Jokowi jangan ikuti apa kata Ibu Mega itu, karena mereka sama Jokowi kasihan-kasihan saya bilang. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Kita ke penelpon terakhir Pak Charles, selamat pagi. Kalau saya tidak sependapat dengan pembicara sebelumnya ya, saya sih setuju banget kalau Pak Jokowi menjadi capres, karena kita ingin perubahan jadi hukum bisa ditegakkan. Dia kan bersih, jadi pantas saja orang-orang yang dulu-dulu itu ketakutan lagi dulu, dia penjara menunggu gitu ya. Jadi saya setuju banget timingnya tepat untuk menaikkan suara PDIP. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Pak Leo, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Komentarnya Pak Leo. Ya baik, saya melihat Dahlan Iskan dulu juga di Rut ya, di Rut diangkat jadi Menteri BUMN. Jadi Jokowi ini saya lihat dia diterima pasar, dicalonkan resmi jadi capres gitu. Di mana IHSG naik, ya dolar turun, pasar sangat menerima. Jadi kita nggak usah apa ya komentar yang enggak. Kita melihat pasar aja, pasar modal tuh terima gitu. Itu aja intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Yudi, selamat siang. Siang Bu. Jadi semua juga bekas staff, berkat pas SM Bu. Banyak dukung Pak Jokowi. Ayo sekarang nih apa kita aja kita. Oke, kita aja mati. Terima kasih Pak Yudi. Selamat siang Ibu Wati. Kami sangat senang Jokowi dicalonkan sebagai presiden. Karena Indonesia butuh pemimpin yang seperti Jokowi. Jangan ditunda lagi 5 tahun kemudian karena darurat Indonesia perlu ditolong. Tepatnya Jokowi jadi presiden. Jangan tunggu 5 tahun lagi, harus sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wati. Pak Andre, selamat siang. Ya. Ya, bila Jokowi terpilih nanti ya disambut dengan baik begitu ya. Sebab di sini ada suatu proyek besar yang harus diselesaikan sama Pak Jokowi, yaitu penegakan hukum kita yang pertama itu yang sudah dikatakan koma. Jadi ya. Tugas Jokowi jika nanti ya dari salah satu utamanya sampaikan penegakan hukumnya deh yang sudah bolak-balik ya. Dan yang kedua itu Pak Jokowi kalau bisa didampingi oleh Pak Prabowo yang katanya, sebab isinya jelas dia mendukung rakyat kecil semuanya. Ya itu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Andre. Pak Ahmad, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, cuman singkat saja. Selain Jokowi, saya rasa tidak ada yang layak lah saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang. Komentar Anda? Ya, kalau bagi saya waktu yang tepat sih timingnya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Terus kemudian yang kedua yang perlu saya katakan adalah ya semoga pemilu tahun ini berlanjut dalam satu periode aja, jadi nggak pemborosan juga ya. Saya yakin suara yang dikumpulkan Pak Jokowi nanti bisa mencapai quorum dalam satu periode, jadi nggak perlu sampai dua kali. Terus kemudian yang ketiga juga untuk wakilnya ya, saya rasa dalam bidang hukum mungkin Pak Mahfud atau Pak Prabowo jauh lebih cocok untuk menampingi Pak Jokowi, dan saya yakin Indonesia bisa menjadi negara maju sesuai tahun 2018 dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Kita ke penelpon berikut Pak Yasin ya. Oh iya. Silakan Bapak. Ya, saya mau komentar singkat aja. Menurut saya semenjak Jokowi jadi gubernur Jakarta, kan Jakarta lebih bagus nih. Apalagi dia jadi presiden, pasti Jakarta pasti lebih bagus sepertinya. Cukup gitu aja. Baik, terima kasih Pak Yasin. Dan siang Pak Edi. Ya, selamat ya. Silakan Pak. Ya, saya kira itu wajar saja ya. Karena tak ada figur lain kok. Anda pikir kalau Megawati naik lagi bisa, itu tak bisa, tak mungkin. Nah, banyak yang lain menentang. Yang menentang itu yang paling takut kalau Jokowi naik, polisi-polisi itu berubah. Yang mana mereka banyak yang main di PBB, waktu-waktu di DKI banyak main di IFP. Apalagi nanti kalau ke skala nasional ya, banyak itu yang penyelamatannya bisa dadak potong, malah bisa jadi dijerat korupsi. Jadi ini masalahnya. Saya kira orang banyak yang bilang, wah Jokowi gak konsisten segala macam. Saya kira wajar-wajar aja ya, kalau saya pun pengen banget jadi presiden. Dalam arti ya saya selalu ingin karir saya ingin naik lebih tinggi, lebih tinggi gitu loh. Makasih. Oke, okay. Pak Tantowi, selamat siang. Kalau saya pendukung figur Jokowi dan Ahok gitu, dan saya selamatlah Jokowi menjalankan ini sebagai presiden. Tapi yang perlu ya perlu kita perhatikan adalah Jokowi ini nanti mau nggak dia melawan kebijakan dari Megawati. Kenapa? Karena kalau dia nurut saja dengan Megawati, kita sama aja nurut dengan Megawati. Karena kita sendiri sudah pernah merasakan Ibu Megawati jadi presiden. Ya, semoga nanti ketika Pak Jokowi bisa menjadi presiden, bisa menjadi lebih baik lah. Jangan polisi yang lama yang diberlakukan. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak Bangun. Selamat siang. Silakan. Ya memang sekarang ini kan banyak sirik tanda tak mampu aja sebetulnya. Benar kata penelpon pertama tadi, ini akan semuanya berubah. Yang tadinya si A mau gabung sama si B gak, ini berubah semuanya. Sekarang ini kan udah krisis kepemimpinan. Sekarang Jokowi yang bersih, Abraham Samad sudah menyatakan dia sudah melihat dari wali kota sampai sekarang ini bersih. Makanya orang pun termasuk Abraham Samad dukung Pak Jokowi jadi presiden. Terima kasih. Oke. Pak Philip, selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak. Ya, saya pikir baiklah. Biarpun masih ada kekurangan, minimal sudah cukup banyak terobosan yang dibuat buat Jakarta. Kira-kira begitulah. Mudah-mudahan buat Indonesia bisa lebih baik lagi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Philip. Pak Kahin. Iya, selamat siang. Iya, Pak. Silakan. Ya, inilah. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Jokowi calon Presiden RI paling diminat, paling dipilih oleh rakyat. Ini betul-betul dari hati nurani rakyat, dari figurnya yang bersih dan juga kepribadian yang rendah hati, rajin berusukan. Banyak hal positif dan diakui oleh dunia bahwa Jokowi memang Presiden yang paling layak di tahun 2014. Mengenai dia baru menjabat 1 tahun, apa serilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang jelas dia adalah satu-satunya presiden yang paling pantas yang untuk memimpin bangsa Indonesia. Cuma kesan saya pada Pak Jokowi agar supaya kiranya saya bukan orang PDIP ya, tapi saya mendukung Jokowi bahwa keputusan-keputusan sebaiknya janganlah pakai jenderal-jenderal yang busuk yang sudah cacat. Inilah seperti Faisal Bakri sebagai wakil atau Ahok yang memang betul-betul murni, bersih dan memiliki jiwa pengabdi untuk negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Leo. Pak Leo. Ya, siang Ibu. Siang, silakan. Ya, saya sih bukan pendukung siapa-siapa ya. Saya melihat Jokowi begitu jadi resmi capres, pasar modal menyambut baik gitu. Dan saya sarankan buat Pak Jokowi sih hati-hati aja pilih wakil gitu. Kemudian memang begitu resmi capres ya Pak Jokowi itu ya, nafsu makan jadi hilang Bu.